Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kemudian berkata, a'ridu ala ibadi ma lam tablugh amaniyuhum. Tunjukkanlah kepada hamba-hambaku, kata Allah, ma lam tablugh amaniyuhum. Tunjukkanlah pada mereka apa yang tidak dicapai oleh angan-angan mereka. Jadi angan-angan kalian manusia yang paling nikmat, yang paling tinggi, yang paling pol-polnya tinggi, itu dalam jannah ada yang lebih dari itu. Paham ya? Maka kata Allah, tunjukkan pada mereka apa yang angan-angan mereka belum sampai ke sana. Walam yaktur lahum ala bal, yang tidak pernah terpikir oleh mereka. Qala fayaruduna alaihim hatta taqsuru bihim amaniyuhum. Maka ditunjukkanlah kepada mereka kenikmatan-kenikmatan surga yang belum pernah mereka lihat, yang belum pernah mereka ketahui, bahkan belum pernah mereka bayangkan. Hatta taqsuru bihim amaniyuhum, hingga mereka merasa kecil sekali yang saya angan-angankan kemarin. Kecil sekali angan-angan mereka ketika mereka disuruh untuk meminta. Allati fi anfusihim, yang ada pada diri mereka. Fayakunu fima ya'ruduna alaihim baradinin muqarranah ala kulli arba'atin minha sarirun min yaqutah wahidatun ala kulli saririn minha qubbatun min dahabin mufarragatin fi kulli qubbatin minha furushun min furushil jannah mudaharah fi kulli qubbatin minha jariyatan min al-huril 'ain. Jangan dibayangkan, karena bayanganmu pasti salah. Iya kan? Kenapa salah? Karena yang kita bayangkan hanya yang pernah kita lihat. Mungkinkah seorang membayangkan sesuatu yang tidak pernah dilihat? Enggak pernah diceritakan? Enggak pernah? Enggak bisa. Sehingga disebutkan di sini yang tidak dicapai oleh angan-angan mereka. Maka semua kata-kata, semua kalimat-kalimat, semua nama-nama itu adalah pendekatan. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Bicara apel, maknanya yang seperti apel, padahal jauh lebih lezat dari apel dunia. Yang dikatakan serir, kamu bayangkan kasur seperti itu, jauh, tidak terbayangkan lebih daripada itu. Maka itu semua takrim, semua pendekatan. Karena fil jannati ma la aynun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terbetik di pikiran, tidak pernah terdengar di telinga, enggak pernah sama sekali dipandang oleh mata. Barakallahu fikum. Wa naktafi bihadzal qadar. Kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan berikutnya, karena saya kedatangan tamu. Barakallahu fikum.